hidupku, pengabdianku untuk sesamaku. Perlu merenung nilai hidup ini. Belajar dari apa yang ada di sekitar diri. Lihatlah ibu tua yang tak berkeluh kesah. Kini ia janda, hidup dalam kemiskinan pula. Semua orang menatapnya penuh dengan belas kasihan. Tapi luar biasa, ia tak menunjukkan gejala membutuhkan belas kasihan itu. Yang ada, ia tetap mengatur tiap langkah, berjalan dari hari di hidupnya, mengukir karya demi karya. Timbul seribu tanya dalam diri, bagaimana dia bisa mempertahankan hidup ini? Ternyata, ia hidup menikmati apa yang cukup, sedikit lebih, yang tak berarti buat orang lain, itu dia bagi. Sehingga kejandaannya, kemiskinannya tak membuat dia tak bernilai, bahkan sebaliknya menghajar kita yang terlalu sibuk menumpuk harta untuk jadi kaya. Dan kadangkala kawin cerai di kehidupan tanpa alasan yang jelas. Semua mengumbar nafsu dengan harap mendapat apa yang diinginkan diri, tapi ternyata tidak pernah berhenti. Ibu tua, janda dan miskin itu memberi pelajaran mahal. Ia tersenyum menghadapi tiap langkah, tiap tanya ditatapnya dengan ramah dan dijawabnya dengan sederhana. Hidup itu indah kalau kita cukup. Dan kalau kita cukup, selalu punya hal yang lebih untuk dibagikan. Tak ada yang sulit dalam hidup ini, kecuali cara kita memahami. Semoga kita bijak untuk mengerti. Bersama saya, Bigman Sirait.